Oh. anaknya Daweri sini. Bagaimana, Dang? Tenang, ada anjing kecil gua. I make your speakers bang. Aduh kawan, dia subah hugel ini. Tenang, ada pengganti kok.